Kami dari Remixer Lembata, DJ Trouble dan DJ Plum Style mempersembahkan musik untuk Anda. Lembata DJ Party. Don't. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Klum Style on the mix. Don't break. welcome Lembata Music Performance Remix. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Kroom Style on the mix.